hatiku menghadapi kamu. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. yang aku impikan, kamu yang sempurna. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati kamu. Cemas ku percaya kamu, karena kau jaga tulus cintamu. Ternyata kamu yang ku tunggu. Jadikan cinta, tanpamu aku tak bisa berjalan, mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, kesungguhan hati. Cinta kamu yang kutunggu. katakan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita dan kau maafkan kesalahan yang pernah kubuat. Mengapa kau begitu mudahnya berpikir hanya dalam waktu yang sekejap mata? Mencintaiku, aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan semoga kita duduk berdua denganmu hanyalah bersamamu. Mawar, mungkin aku terkejut tak sanggup jauh dari dirimu. Oh, ku ingin engkau selalu tuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa menemani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari mulutmu. Dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Meskipun itu hanya